Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu dalam pembahasan ilmu waris kita telah menyelesaikan bab yang ke-11 yaitu bab tentang hisab, tentang langkah-langkahnya. Taib, kemudian juga cara menentukan aslul masalah dengan berbagai macam kondisi dan keadaan kasus waris. Ya, ada kasus waris yang hanya terdiri dari seorang asobah atau beberapa asobah namun satu jenis. Dan juga telah kita pelajari tentang an-nisab al-arba'ah, empat hubungan antara dua angka, dua bilangan. Ada dua bilangan yang mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, dan mubayanah. Kemudian juga telah kita pelajari fungsi dan manfaat kita mempelajari an-nisab tersebut. Berfungsi untuk menentukan aslul masalah yang pertama, dan berfungsi pula untuk tashih. Untuk mentashih, untuk ya menjadikan masalah yang baru. Nah, setelah kita dapatkan perlunya aslul masalah untuk ditashih. Contoh-contohnya sudah kita bahas, walaupun tidak semua, kita hanya membahas mumasalah dan mubayanah sepertinya. Nah, insyaallah akan kita dapatkan lagi pada kasus-kasus berikutnya. Sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-12. Bab yang ke-12 yaitu bab tentang al-aul wa ar-rad. Aul dan rad. Bab ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari pembahasan hisab. Taib, di dalam kita menghitung ya kasus waris, ya, telah kita pelajari kemarin di awal pembahasan hisab. Setelah kita menetapkan aslul masalah, maka kita akan membagikan siham kepada masing-masing ahli waris ya sesuai dengan furud mereka. Akan didapatkan siham. Dan di antara langkah di dalam hisab adalah kita menjumlahkan siham yang ada. Siham itu kita jumlahkan, kita total. Yang dikatakan dan disebut dengan majmu' apa? Siham. Setelah kita total, maka kita coba bandingkan antara siham seluruhnya, yaitu majmu' siham, dengan aslul masalah yang telah kita tetapkan di awal perhitungan. Sama atau tidak? Bisa jadi majmu' siham itu sama, bisa jadi majmu' siham itu lebih besar, bisa jadi majmu' siham itu lebih sedikit daripada apa? Aslul masalah. Itu tiga kemungkinan. Nah, kita baca ikhwatil kiram bab yang ke-12. Aul dan rad. Setelah aslul masalah ditetapkan dan semua ahli waris mendapatkan siham mereka sesuai dengan furud muqaddarah, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung jumlah keseluruhan siham, total dari siham yang disebut dengan majmu' siham. Kemudian kita bandingkan majmu' siham dengan aslul masalah. Kita bandingkan. Apabila ternyata kita dapatkan majmu' siham itu sama dengan aslul masalah, Majmu' siamnya 8, aslul masalahnya 8. Oh, berarti sama. Majmu' siamnya 24, aslul masalahnya 24. Berarti selesai. Ya. Majmu' siamnya 6, aslul masalahnya berapa? 6. Ini yang dimaksud dengan jika majmu' siham sama dengan aslul masalah, maka masalah tersebut dikatakan masalah yang ya seimbang, adil. Adilah. Selesai, ya, Pak. Tidak ada pembahasan aul dan tidak ada pembahasan apa? Rod. Namun permasalahannya apabila kita dapatkan ternyata majmu' siham berbeda dengan aslul masalah. Apabila majmu' siham itu ternyata lebih besar. Lebih besar. Majmu' sihamnya berapa? 27. Nah, aslul masalahnya 24. Nah, kasus yang seperti ini disebut dengan aul. Ala ya'ulu aulan. Ya. Sebaliknya, apabila majmu' siham ternyata lebih kecil. Berapa majmu' sihamnya? 23. Aslul masalahnya 24. Maka kasus itu disebut dengan kasus apa? Rod. Kasus rod. Wabil misal yattadhih al maqal. Dengan misal akan semakin jelas. Ya. Ucapan yang telah kita sebutkan tadi. Kita sebutkan contoh, ya kawan. Contoh kasus aul. Contoh kasus aul. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris dua saudari kandung, ibu dan seorang suami. Ya. Penyelesaiannya adalah seperti tampak pada tabel berikut ini. Ya, kita lihat, ikhwan, dua saudari kandung dia berhak mendapatkan berapa? Tsulutsain, 2/3, karena dia dua orang, ya, atau lebih, tidak ada muassib, tidak ada furu', ya, tidak ada usul dzukur. Ya. Dia mendapatkan 2/3. Taib al-um, ibu mendapatkan berapa? As-sudus, karena ada jam'un minal ikhwah. Ada jam'un minal ikhwah, maka ibu mendapatkan 1/6. Az-zawj, suami mendapatkan berapa, ikhwan? An-nisfu, 1/2. Karena mayit tidak memiliki far'. Tidak memiliki anak atau cucu. Nah, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/2. Ya. Nah, sedikit mengingat pelajaran nisab arba'ah. 3 dengan 6 hubungan angkanya apa, ikhwan? 3 dan 6 mudakhalah, ya. Karena salah satu angkanya kalau dilipatkan akan ketemu pada angka berikutnya. 3 dilipatkan jadi 6. Ya. Tapi 6 dengan 2 apa hubungannya? Juga mudakhalah. 2 dilipat gandakan menjadi 4, menjadi berapa? 6. Hubungannya mudakhalah. Maka ketemulah aslul masalah, yaitu berapa? 6. Ya, ini tinggal menghafalkan saja, karena aslul masalah hanya 7, telah kita sebutkan kemarin. Naam, aslul masalahnya 6. Setelah ditetapkan aslul masalah, kita bagikan kepada ahli waris sesuai dengan furud muqaddarah mereka, dan inilah yang disebut dengan siham. Dua saudari kandung mendapatkan 2/3 dari aslul masalah 6. 6 kali 2/3, 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. Nah, berarti jatahnya 4. 4 untuk dua orang saudari kandung. Ibu mendapatkan 1/6, 1/6 dari 6 ya 1. Suami mendapatkan 1/2, 1/2-nya 6 yaitu berapa? 3. Langkah berikutnya antum total siham. Coba di total. 4 ditambah 1 5. 5 tambah 3 berapa? 8. Loh kok 8? Hartanya 6 bagian kok. Ini kalau dibagi harus 8 bagian. Berarti kurang kan mungkin, ya. Ya, mesti akan berkurang jatahnya. Bebannya 8, modalnya 6. Mesti akan berkurang. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kasus aul. Bertambahnya aslul masalah dan berkurangnya siham. Aslul masalahnya tambah besar, tapi hakikatnya masing-masing akan berkurang jatahnya. Ini yang namanya aul. Bisa difahami ikhwan ya? Naam. Berbeda dengan kasus rad. Kasus rad. Kasus rad ya, aslul masalahnya lebih besar daripada majmu' siham. Contoh kasus rad, kita belum menyelesaikan ikhwan kasusnya, namun kita baru membahas mengenal mana lo yang dimaksud dengan kasus aul dan mana yang dimaksud dengan kasus rad. Nah, rad maksud ma'ruf, radda ya ruddu, raddan apa, mengembalikan ya. Artinya berarti ada sisa yang harus dikembalikan. Kembalikan kemana? Ya. Contoh kasus rad. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang nenek. Kemudian ada saudara seibu dan ada seorang istri. Bagaimana penyelesaian kasus ini? Ya, penyelesaian kasus ini nenek berhak mendapatkan 1/6. Itulah fard bagi nenek sendiri atau beberapa orang nenek 1/6. Syaratnya apa ikhwan? Nenek mendapatkan 1/6 tidak ada ibu. Kalau tidak ada apa? Ibu yang menghalangi. Saudara seibu, berapa saudara seibu mendapatkan warisan as-sudus karena dia bersendiri. Dan tidak ada farq baina dzukur dan inas. Saudara seibu atau saudari seibu sama saja. Ya. 1/6 kalau satu orang. Kalau lebih dari satu orang 1/3. Taib istri. Berapa hak istri? Istri mendapatkan 1/6 karena afan bukan 1/6. 1/4. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far, yakni mayit suaminya yang meninggal itu tidak memiliki anak. Nah. Kita bagi untuk mereka ini sihamnya mereka sesuai dengan furud muqaddarah. Nenek mendapatkan 1/6, 1/6 dari aslul masalah, dari 12 yaitu 2. Saudara si ibu mendapatkan juga 1/6 dari aslul masalah, 1/6 dari 12 yaitu 2. Istri mendapatkan 1/4, 1/4 dari 12 yaitu berapa? 3. Nah. Jangan langsung dikerjakan sampai selesai, ikhwan. Dicek dulu. Sekarang langkahnya adalah menjumlah keseluruhan siham kemudian dibandingkan dengan aslul masalah. 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. Berarti 7 ini majmu' siham 7, aslul masalah 12. Nah inilah yang disebut dengan apa? Rad. Rad. Nah, ini soal belum diselesaikan ya, ikhwan. Ini baru menunjukkan apa namanya? Inilah yang disebut dengan apa namanya? Masalah rad. Ya. Ketika majmu' siham lebih sedikit daripada aslul masalah. Nah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya, yaitu mengenal usul masail yang mungkin terjadi aul padanya. 3 aslul masalah yang mungkin terjadi aul padanya. Telah disebutkan, telah kita pelajari bahwasanya pokok aslul masalah dalam kasus-kasus waris itu ada 7 bilangan. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan berapa? 24. Inilah usul masail. Nah, dari 7 aslul masalah ini yang mungkin terjadi aul padanya hanya 3 aslul masalah. Yaitu 6, 12, dan 24. Inilah yang mungkin terjadi aul. Tidak mungkin aslul masalah 3 terjadi aul. Tidak mungkin aslul masalah 4 terjadi aul. Tidak mungkin aslul masalah 8 terjadi aul. Ya. Yang mungkin terjadi aul hanya 3 ini saja, ikhwan. 6, 12 dan berapa? 24. Adapun 4 aslul masalah berikutnya yaitu 2, 3, 4 dan 8 tidak mungkin terjadi aul padanya. Tidak mungkin. Naam, dan aulnya pun juga apa? Terbatas. Aslul masalah 6 mungkin terjadi aul menjadi 7, 8, 9, 10. Tidak mungkin aslul masalah 6 aulnya berapa? Aulnya 20. Salah berarti antum hitungnya. Aslul masalah 6 aulnya itu ya 7, 8, 9 atau 10. Majmu' siham akan didapatkan 7, 8, 9 atau apa? 10. Aslul masalah 12 mungkin terjadi aul hanya pada hanya 3 angka saja. Majmu' siham akan kita dapatkan kalau terjadi aul imma 13 atau 15 atau berapa? 17. Kalau antum menghitung aslul masalah 12 aulnya 19, ketahuilah antum salah ngitung. Antum salah ngitung. Jangan antum paksakan saya sudah benar. Salah ngitung, mesti ada yang salah. Ya. Adapun aslul masalah 24 itu hanya mungkin terjadi aul di satu angka yaitu berapa? 27. Nah. Dan kalau antum ingin mencoba, ya, antum lihat pada halaman 100 pada buku cetakan yang kedua, di situ sudah kita berikan contoh kasus. Nah, semoga sesuai. Mungkin saya salah membuat contoh, bisa jadi. Nah, tapi antum coba hitung nanti. Nah, ya. Nah, tapi intinya antum faham aslul masalah 6 itu bisa terjadi aul menjadi berapa? 7, 8, 9 dan berapa? 10. Aslul masalah 12 mungkin terjadi aul berapa? 13, 15, 17. Aslul masalah 24 ya hanya ada satu kemungkinan yaitu berapa? 27. Contoh kasusnya itu di atas. Nah, tinggal dicoba saja, ikhwan. Tinggal dicoba. Perlu dicoba tidak, ikhwan? Antum yang mencoba ya. Ada ini enggak? Ada spidol. Ini antum enggak ingin maju kan? Sengaja ya. Nah. Enggak ada spidol. Kalau tidak ada labas. Jadi tabel itu adalah tabel contoh kasus belum diselesaikan. Tinggal antum selesaikan saja. Ya. Coba kita lihat, ikhwan, contoh aul dari 6 menjadi 7. Ya. Di situ ada soal sekaligus kunci jawabannya. Ada seorang mati meninggalkan. Ayo, harus ada yang kerjakan. Antum mas, ya. Abu Salman, antum Abu Salman. Saya kalau nyebut namanya agak khawatir nanti viral nama antum. Ya. Ya, kan? Abu Salman, fatul. Mungkin besok tak ganti lagi abunya. Ya. Baik, saya dikte kan ya, coba. Terus bahasa Indonesia saja tidak apa. Seorang mati meninggalkan nenek, ya, nenek. Kemudian saudari kandung, kemudian suami. Naam. Nenek, berapa? Berapa nenek? Berapa? 1/6. Antum beri 1/6. Oh, ini dari kiri dulu ya. Labas. Tidak apa, nanti punya teori sendiri. Surnam, taib. Kemudian saudari kandung berapa? Berapa? Setengah. Atau seperenam juga. Saudari kandung. Saudari kandung setengah ya kawan, ya. Karena dia sendiri, kemudian apa namanya, tidak ada muasib, tidak ada furu', dan tidak ada usul dzukur. Kemudian suami, berapa suami? Setengah. Berarti di sini terkumpul ada 6 aslul masalah, 6 furud muqaddarah. Afan, 3 furud muqaddarah. 1/6, setengah dan berapa? Setengah. Taib, aslul masalahnya berapa? 6. Taib, antum tulis aslul masalah 6 di atas. Di ayah di situ. Nah, antum buat taib. Beri siham untuk mereka. Nah. Untuk nenek 1/6 berarti berapa? 1/6-nya 6, 1. Dan saudari kandung setengahnya 6 berapa? 3. Suami setengahnya 6 yaitu 3. Taib. Antum coba hitung berapa? Majmu' siham 7. Paham ya, kawan? Terjadi aul di situ. Dari 7 menjadi berapa? Afan, dari 6 menjadi 7. Nah, barakallahu fiik. Cukup. Nah, ganti yang lain sekarang. Baik. Abu Hamzah. Nah, ini Abu Hamzah. Baik. Abu Hamzah, besok ganti lagi. Langsung yang aul 9 ya, kawan. Nanti antum hitung sendiri ya, kawan ya. Nah, antum coba. Nah. Beliau insyaallah nanti faradhi insyaallah. Baik, seorang mati meninggalkan ibu. Baik, ibu. Baik, suami. Zauj. Saudari kandung. Ukhtun syaqiqah. Ya. Saudari kandung, kemudian 2 saudari si ibu. Ukhtun li Ewa. Berapa mendapat? 1/6. Baik, zauj, suami. Setengah. Itu bahasa apa itu namanya? Itu ada Arabnya, ada Indonesianya, campur ini, gaduh-gaduh. Zauj berapa? Taib labas, 1/6-nya bahasa Arab, berarti 2. Taib, zauj setengah. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, berapa? Seper 2, baik, setengah, baik. Kemudian ukhtun li'um 2, 2 ukhtun li'um berapa? Seper 3 karena 2, baik, para kofik, seper 3. Berarti asal masalahnya berapa? Ada 1/6, ada setengah, ada seper 3. Ini angkanya angka simbol ini. Labas. Jadi berapa? 9. Ewa. Taib. Barakallahu fiik. Betul ya. Ibu mendapatkan 1/6 dari 6 yaitu 1. Suami setengah yaitu berapa? 3. Saudari kandung berapa? 3. Saudari seibu 1/3 yaitu berapa? 2 ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti 9. Ya. Barakallahu fiik. Dan demikian seterusnya ikhwan. Antum coba cek nanti dihitung. Kalau salah antum kasih tahu kita. Nah, maksudnya itu contoh-contoh. Barangkali ada yang tidak tepat. Ya. Seperti contoh yang terakhir ya, misalnya itu aul dari 24 menjadi 27. Nah, ini contoh coba kita bahas ya. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian seorang ibu, ayah. Nah. Istri mendapatkan 1/8. Tapi kenapa 1/8? Karena mayit memiliki apa? Farak, yaitu 2 anak perempuan. 2 anak perempuan mendapatkan 2/3. Tsulutsain. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada far'. Ayah mendapatkan 1/6 sekaligus menjadi asabah. Ya, karena far'nya adalah perempuan. Kalau bersama dengan far' laki-laki dia asabah murni. Afwan, bukan asabah murni, 1/6 murni tanpa ada asabah. Kalau far'nya laki-laki. Ini far'nya perempuan maka dia 1/6 dan dia sekaligus sebagai asabah. Taib, aslul masalah untuk kasus ini karena ada 1/8, ada 2/3, ada 1/6 dan ada 1/6 lagi, aslul masalahnya berapa? 24. Ya. 24. Istri mendapatkan 1/8. 1/8 dari 24 berapa? 3, ya. 3. Dua anak perempuan 2/3. Berapa 2/3? 24 bagi 3 8, 8 kali 2 berapa? 16. Jadi anak perempuan 2 orang mendapatkan 16. Sihamnya 16. Ibu mendapatkan 1/6. 1/6-nya 24 adalah berapa? 4. Mendapatkan 4 bagian. Kemudian ayah mendapatkan 1/6 dulu. 1/6 yaitu berapa? 4. Dan tidak ada sisa. Berarti dia tidak dapat dengan cara taksid. Karena tidak ada sisa. Dia hanya mendapatkan dengan cara apa? Fard. 1/6 yaitu 4. Itulah siham untuk 4 golongan ahli waris. Istri mendapatkan 3, dua anak perempuan mendapatkan 16, ibu mendapatkan 4, ayah sihamnya 4. Tinggal dijumlah. 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24 ditambah 3 berapa? 27. Berarti sudah benar ini. Sudah benar. Terjadi aul. Aul aslul masalah 24 ya, kemudian menjadi apa? 27. Yang terakhir, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, bagaimana kita menyelesaikan kasus aul? Bagaimana menyelesaikan kasus aul? Kalau terjadi aul bagaimana? Ya. Taib, makanya dalam perhitungan itu jangan langsung bagi-bagi harta, repot kalau belum selesai. Ya, contoh misalnya, ya. Antum kembali ke soal nomor atau asul masalah 6 yang kembali menjadi 7, yang awalnya 7 di atas itu, ikhwan, ya. Nenek, saudari kandung, kemudian apa? Suami. Ada orang mati, berapa hartanya? 1 miliar. Masya Allah, 1 miliar. Perempuan mati punya 1 miliar. Taib, datang suaminya, beri saya jatah. Kamu berapa jatahnya? Ya setengah otomatis karena istri tidak punya anak. Taib, ini 500 juta karena peninggalannya berapa? 1 miliar. Siapa lagi? Datang saudari kandung. Saya saudari kandungnya. Oh, berapa saudari kandung jatahnya? Jatahnya ya setengah. Kenapa setengah? Karena dia tidak punya anak. Ya ini setengah miliar lagi. 500 apa? Ribu. Hartanya habis ya. Ya. Habis. Karena nenek, ya namanya nenek, jalannya aja apa namanya? Alon, datang, suaranya lemah. Kamu siapa? Saya nenek. Berapa jatahnya? 1/6. Oh, afwan, Nek. Sudah habis. Sudah habis. Setengah sudah kita berikan suami, setengah sudah kita berikan apa? Saudari kandungnya. Loh, saya nenek. Nenek kan 1/6. Ya mohon maaf, sudah habis. Apakah seperti itu ikhwan perhitungannya? Ya tidak kan ikhwan. Jadi bagi-bagi itu tidak langsung kamu setengah, tidak bisa. Kalau pas habis sesuai ya sudah, tidak ada masalah. Problemnya kalau terjadi apa? Rot seperti ini, afan aul seperti ini. Jadi harus dituntaskan sampai selesai, ya, baru bisa dibagi. Nah, jadi cara pembagiannya dihitung dulu. Bagaimana cara penyelesaian kasus aul? Naam. Untuk menyelesaikan kasus aul, ya, cukup dengan menjadikan majmu' siham sebagai aslul masalah baru. Itu saja. Berarti nanti akan berubah aslul masalahnya. Jadi dari 6 menjadi 10 kalau terjadi aul. 10. Aslul masalahnya berubah dari 12 menjadi 17. Kalau aslul masalahnya berapa? 6. Aul ke arah 17. 24 menjadi 27. Jadi harta otomatis dibagi tidak sebanyak aslul masalah awal, namun dibagi sejumlah aslul masalah yang kedua yang sudah terjadi apa? Aun. Naam. Wabillahi taufik. Naam. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Naam. Aslul masalah yang lama dicoret diganti dengan majmu' siham yang itu sudah terjadi aul yang lebih banyak dan lebih tinggi, lebih besar daripada aslul masalah yang pertama, dijadikan sebagai apa? Aslul masalah yang baru. Dengan demikian secara otomatis jatah semua ahli waris akan berkurang secara merata sesuai dengan furud muqaddarah, tanpa ada yang terzalimi. Semuanya sama-sama kurang. Semuanya akan berkurang. Ya, sama-sama berkurang. Ya. Ini wallahu alam ya, terkait dengan penyelesaian kasus Aul. Coba antum lihat halaman 98 di awal pembahasan ya. Ketika kita membuat contoh kasus Aul ya, seorang mati meninggalkan dua saudari kandung, ibu dan apa? Suami. Antum lihat di situ ya. Aslul masalah pertamanya berapa? 6. Ya. Kemudian setelah dihitung majmu' siham berapa? 8. Ya sudah, jadikan 8 itu sebagai aslul masalah, 6 antum coret, antum hapus. Biar tidak bingung. Cuma ini kan belum dicoret. Ya. Yang jelas 6 jangan dijadikan sebagai aslul masalah. Ya. Jadi harta yang ada yang ditinggalkan oleh mayit dibagi menjadi 8 bagian. Untuk dua saudari kandung berikan 4 bagian dari 8 bagian itu, untuk ibu berikan 1 bagian dari 8 bagian, untuk suami ya diberikan 3 bagian dari 8. Secara otomatis jatah mereka akan berkurang. Ya. Coba antum lihat. Ibu itu jatahnya berapa sesungguhnya? 1/6. Kan demikian ya. Tapi setelah terjadi aul jatahnya 1/8. 1 dari 8 bagian. 1/8 dengan 1/6 lebih besar mana? Lebih besar 1/6. Ya. Suami sesungguhnya berapa jatahnya? 1/2. Ya. Namun kenyataannya dia mendapatkan 3/8. 3/8 ya, kurang dari 1/2, ya. 1/2 itu 4/8 baru 1/2. Ini 3/8 berarti lebih sedikit. Semuanya berkurang, ikhwan. Ibu ya jatahnya berkurang, tidak genap 1/6. Suami juga berkurang, tidak genap 1/2. Dua saudari kandung juga berkurang, tidak genap 2/3. Semuanya berkurang secara adil sesuai dengan apa? Ya, furud muqaddarah mereka. Dengan mencoret aslul masalah lama dicoret diganti dengan aslul masalah jadidah. Aslul masalah yang baru yaitu berapa? 8. Ya. Ini perhitungan rod, cara menyelesaikan kasus afan. Perhitungan aul, cara menyelesaikan kasus apa? Aul. Adapun pembahasan tentang rod, penyelesaiannya ini agak rumit sedikit, ada sedikit rincian dan khilaf di kalangan para ulama, maka kita akhirkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Antum fahami dulu masalah aul, antum ulang-ulang, antum kerjakan, dan tolong antum cek itu semuanya, barangkali ada yang salah ya, contoh-contoh yang ada, nah, kita khawatir ada kesalahan ya. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bisa difahami. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.